Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca dan telah kita fahami maknanya secara global hadis yang pertama dalam kitab Al-Jinayah atau hadis yang ke 1187. Dan yang menjadi syahid, yang menjadi dalil dari hadis tersebut adalah sabda Nabi, wan nafsi bin nafsi atau wan nafsu bin nafsi. Nah, itu terkait dengan masalah qisas. Kemudian hadis tersebut memberikan beberapa faedah hukum. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah yang pertama, hadis tersebut menunjukkan tentang kesungguhan syariat Islam dalam menjaga jiwa, di mana syariat menetapkan bahwa qatlun nafsi, pembunuhan, adalah merupakan a'zamu dzunub, dosa yang paling besar setelah kesyirikan. Syariat menetapkan seperti itu. Ini adalah dalam rangka untuk menjaga jiwa. Dan itu merupakan kesungguhan syariat di dalam menjaga jiwa, di dalam menjaga keamanan jiwa. Karena itu pembunuhan ditetapkan oleh syariat sebagai dosa yang paling besar setelah kesyirikan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 151. Dan pelanggaran terhadap jiwa ini adalah merupakan a'zamul jinayat, jinayah yang paling besar. Jinayah yang paling besar adalah al-jinayah ala nafs, pelanggaran terhadap jiwa. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu dalam pembahasan tentang definisi al-jinayah. Dan jinayah yang terbesar setelah kesyirikan, dosa yang paling besar, pelanggaran yang paling besar terhadap orang lain itu adalah pelanggaran terhadap an-nafs, yaitu pembunuhan. Ini merupakan dosa yang paling besar setelah kesyirikan. Allah haramkan dan ancamannya bagi orang yang melakukan keharaman tersebut sangat keras, seperti disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya menetapkan tentang haramnya jiwa, beliau nyatakan di Mina di hadapan kaum muslimin, berkumpulnya kaum muslimin dari berbagai daerah dalam haji wada. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan tentang ihtiramul muslim, mulianya orang Islam. Karena Nabi SAW menyatakan la yahillu damu mri'in muslimin, di mana Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadis ini la yahillu, tidak halal damu mri'in muslimin, darahnya orang Islam, yaitu tidak halal menumpahkan darahnya orang Islam, tidak halal membunuh orang Islam. Ini menunjukkan tentang ihtiramul muslim, mulianya orang Islam. Membunuh orang Islam haram, dan membunuh orang Islam itu pelanggaran besar seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, hadis ini menunjukkan tentang fadilatul Islam, menunjukkan tentang fadilatul Islam, keutamaan Islam, di mana Islam itu adalah merupakan sebab terjaganya darah. Islam sebagai sebab terjaganya darah, karena Islam mengharamkan pembunuhan dan Islam menetapkan pembunuhan itu adalah merupakan kejahatan besar, dosa paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kemuliaan yang besar bagi Islam, di mana Islam adalah sebagai agama yang sangat menjaga tertumpahnya darah sebagai sebab terjaganya darah. Sehingga dengan berpegang kepada Islam, orang itu akan sangat menjaga tertumpahnya darah, akan sangat berhati-hati kepada perkara-perkara yang akan menyebabkan terbunuhnya seorang, baik sengaja atau tidak sengaja. Dia akan berhati-hati sehingga darah kaum muslimin, darah manusia betul-betul terjaga. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, bahwa hadis ini adalah sebagai bayan annal Islam huwa syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya Islam itu adalah syahadah. Jadi hadis ini sebagai penjelasan bahwa Islam itu adalah syahadah, persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Islam itu adalah syahadah, persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Yang namanya syahadah, persaksian, orang bersaksi itu ya, dikatakan orang itu bersaksi dan berkalau dia itu mengetahui dan memahami apa yang dipersaksikan. Ya. Persaksian seorang tidak sah, persaksian seorang tidak benar kalau dia enggak tahu apa yang dipersaksikan. Dan itu bukan namanya persaksian. Namanya bersaksi, namanya persaksian. Ya. Namanya saja sudah syahadah, persaksian. Itu ketika orang itu tahu apa yang dipersaksikan, faham apa yang dipersaksikan. Demikian juga syahadat yang benar, syahadat yang sah, syahadat yang diakui oleh syarat itu adalah syahadat yang apabila orang yang bersyahadat itu tahu maknanya, tahu konsekuensinya ya, terhadap masalah-masalah duniawi saja. Ketika orang bersaksi, dia tahu apa yang dipersaksikan dan ngerti dia konsekuensinya apa. Ya. Orang bersaksi seperti ini, dia menjadi saksi kemudian bersaksi, dia tahu konsekuensinya. Ya. Sehingga dia mau karena tahu konsekuensinya. Apalagi persaksian yang akan menyebabkan orang itu masuk Islam. Ya. Yang dengan persaksian itu orang akan masuk ke dalam surga selamat dari neraka. Ya. Yang dengan persaksian itu akan terjaga darah, akan terjaga harta, terjaga kehormatan. Ya. Dan itu untuk keselamatan dunia akhirat. Tentunya yang dimaksud bahwa Islam itu syahadah, persaksian Allah ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah adalah dengan pemahaman, apa dengan makna dan pemahaman yang benar. Sebagaimana yang insya Allah kita sudah tahu tentang makna la ilaha illallah. Ya. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Yang konsekuensinya menghilangkan semua sesembahan-sembahan selain Allah, tidak melakukan kesyirikan dan menetapkan sesembahan hanya untuk Allah saja, mentauhidkan Allah. Menuntut orang itu tahu tauhid, kemudian berpegang kepada tauhid, menuntut orang itu mengetahui kesyirikan dan menjauhi kesyirikan. Demikian juga syahadat anna Muhammad Rasulullah, ya. Yang maknanya itu adalah sebagaimana yang kita semuanya sudah tahu, yaitu membenarkan berita yang disampaikan oleh Rasul, tasdiquhuma akhbar, membenarkan semua yang diberitakan oleh Nabi, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang diberitakan dibenarkan, dipercaya. Kemudian tuti'uhu ma'amar, mentaati perintahnya. Perintahnya ditaati. Kemudian wajtinabu manahanhu wazajar, menjauhi apa yang dilarang. Dan yang terakhir adalah wala yubadallah illa bimasyara, Allah tidak diibadahi kecuali dengan syariat beliau. Syariat yang diajarkan, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang bersyahadat anna Muhammad dan Rasulullah, dia taat, tidak bermaksiat kepada Rasul, menjauhi larangan-larangannya, mentaati perintahnya, membenarkan beritanya, kemudian tidak akan melakukan perkara-perkara yang ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunan dari beliau. Sehingga menjauhkan diri dari segala bid'ah dan berpegang mengamalkan sunnah. Ya, itu tentunya syahadat yang benar, dan itu Islam, dan itu juga merupakan inti dari makna siratal mustaqim yang kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nah, dan itu juga merupakan bentuk janji kita kepada Allah setiap kali salat, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Yang kata Ibnu Qayyim, orang tidak dikatakan sebagai ahlu ya kana budu, menunaikan janji kepada Allah kecuali memenuhi dua perkara, mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan mengikuti Rasulullah. Lah apabila ada orang, apabila ada manusia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, bahwa muslim, maka orang itu muslim. Hal haram, tidak halal darahnya, ya, kecuali dengan tiga perkara yang disebutkan di dalam hadis ini. Karena itu faedah berikutnya dari hadis ini, hadis ini sebagai dalil inhisaru jawazi qatlil muslim fi hadhi thalathah. Hadis ini sebagai pembatas atau membatasi bolehnya membunuh orang Islam pada tiga perkara. Jadi terbatasnya atau hadis ini membatasi bolehnya membunuh orang Islam dalam tiga perkara yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu az-zina ba'dal ihsan. Az-zina ba'dal ihsan. Zina atau perzinaan ba'dal ihsan, setelah al-ihsan, ya, yaitu setelah pelaku zina itu menjadi thayyib, yaitu orang yang sudah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah, dalam keadaan baligh, berakal, merdeka. Nah, ada lima syaratnya. Ya, orang dikatakan zina muhsan kalau sudah memenuhi lima syarat, yaitu melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah, baligh, berakal, merdeka. Nah, itu syurut lil ihsan. Dan itu perkara yang menghalalkan darahnya orang Islam. Menghalalkan perkara yang tadinya haram, perkara yang itu merupakan dosa besar yang sangat besar, ya, yang haram menjadi halal ketika terjadi satu perkara tadi. Yang pertama, az-zina ba'dal ihsan. Yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi. Ini perkara kedua yang membolehkan qatlul muslim, membunuh orang Islam, halalnya darah Islam. An-nafsu bin nafsi. Maksudnya adalah al-qisas. Qisas. Apabila ada seorang membunuh orang lain, maka dia dibunuh. Orang membunuh orang lain, maka dia dibunuh. Apabila memenuhi syarat, ya, nanti akan kita baca insyaallah di antara persyaratannya disebutkan di hadis berikutnya 1188, yaitu melakukannya dengan sengaja, ya, melakukannya dengan sengaja. Kemudian yang melakukan itu juga mukallaf, baligh, berakal. Nah, itu di antara syarat-syarat syarat-syarat qisas, ya. Nah. Yang membunuh juga bukan orang yang memiliki keutamaan lebih dari sisi agama, dari sisi merdeka, ya, dari sisi kedudukan yang lain seperti orang tua terhadap anak, ya, itu enggak dikisos, ya. Orang muslim bunuh orang kafir, orang apa budak bunuh orang apa, orang merdeka bunuh budak, Dan selanjutnya insya Allah kan kita bahas pada pembahasan hadis berikutnya. Kemudian yang ketiga, yang membolehkan untuk membunuh orang Islam, yang ketiga adalah ar-riddah, yaitu kemurtadan. Ar-riddah, murtad, keluar dari Islam. Itu tiga perkara. Jawazu qatl muslim, bolehnya membunuh orang Islam. Dan syariat tidak membolehkan. Syariat tidak membolehkan membunuh jiwa muslimah, membunuh orang Islam, kecuali dengan satu di antara tiga. Ya, satu di antara tiga. Apabila terjadi satu di antara tiga yang disebutkan dalam hadis ini, maka itu diperbolehkan. Yang pertama yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu az-zina ba'dal ihsan. Ini perzinahnya orang yang muhsan, yaitu as-sayyib. Dan ini adalah ala sabilil wujud. Dan ini sebagai hukum had. Hukum had itu diantara maknanya itu adalah hukuman yang tidak bisa hilang dengan taubatnya pelaku. Taubat dengan taubat yang benar, taubatan nasuha, taubatnya dengan baik, taubatnya dengan taubat yang dengan yang benar, dengan taubat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi itu tidak bisa menggugurkan hukuman di dunia itu, di antara pengertian hukum had. Ya. Karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan hukum had, hukum rajam, yang kemudian waktu itu Umar ibn Khattab sempat mengatakan dengan perkataan yang kurang tepat terkait dengan darah yang keluar yang yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, seandainya taubatnya ini dibagikan kepada penduduk Madinah, niscaya akan cukup taubatnya, taubat yang benar. Namun memang tidak bisa menggugurkan hukuman had, tidak bisa bukan memberikan menggugurkan hukuman di dunia, walaupun taubatnya taubat yang benar dan dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pelakunya yang bertaubat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk disalati. Namun dalam hal menggugurkan hukuman di dunia, tidak bisa gugur. Walaupun tobatnya tobat yang benar, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dalam hukuman, dalam masalah hukuman di dunia tetap ditunaikan. Itu hukum had. Kalau yang bisa gugur dengan taubat atau bisa gugur dengan pemaafan, Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan itu berarti tidak dinamakan hukum had. Termasuk yang disebutkan di sini adalah yang kedua, yaitu an-nafsu bin nafsi, hukum qisas. Hukum qisas beliau nyatakan di dalam syarah hadis ini di kitab Fathul Jalal, kalau belum nyatakan al-qisas laisa bihaddin wa ridda laisa bihaddin. Qisas, qisas bukan hukum had, beliau katakan. Aridah murtad, hukuman mati, hukum bunuh bagi orang yang murtad, laisa bihad juga bukan hukum had. Kenapa? Karena kata beliau, dua hukuman ini bisa untuk dihilangkan. Bagaimana bisa dihilangkan? Yang pertama, qisas ini bisa dihilangkan apabila ada maaf dari wali orang yang terbunuh. Kalau wali orang yang terbunuh memaafkan, maka hukum ini diangkat. Artinya hukum ini bisa dihilangkan. Kalau wali dari orang yang terbunuh memaafkan. Kalau wali dari orang yang terbunuh memaafkan, maka akan hilang. Karena itu, qisas, yaitu membunuh orang yang membunuh orang lain, membunuh orang yang membunuh orang lain, apabila syarat-syaratnya itu sudah terpenuhi, ini adalah ala sabilil jawaz. Hukumnya adalah boleh. Bukan wajib. Kenapa? Sebab ketika wali dari orang yang terbunuh itu memaafkan, maka hukum tersebut diangkat, hukum tersebut ditiadakan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-187. Di ayat yang ke-187 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas fil qatl, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian qisas pada orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka. Orang merdeka membunuh orang merdeka, maka dia dibunuh. Budak dengan budak, budak membunuh budak, dia dibunuh, hukum bunuh. Perempuan dengan perempuan. Ya. Ada perempuan membunuh orang lain, dia dibunuh. Faman ufiya lahu min akhihi, maka barang siapa, maka barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, maka hendaknya orang yang memaafkan itu mengiringinya dengan ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan baik. Wa'ada'un ilaihi bihsan, dan yang dimaafkan hendaknya dia membayar diat, membayar denda kepada yang memaafkan dengan cara yang baik. Tidak awal ayat Allah menyatakan kutiba alaikumul qisas, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian qisas. Tapi di akhir ayat Allah menyatakan faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya. Barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, maka hendaknya yang memaafkan itu mengiringi pemaafan itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, berarti qisas diangkat, tidak ditunaikan. Wa ada'u ilaihi bihsan, yang dimaafkan membayar diat. Diat denda pembunuhan. Tidak diqisas karena dapat maaf, dan diganti dengan diat denda pembunuhan. Nanti akan kita bahas insyaallah dalam pembahasan diat, berapa diat pembunuhan. Sehingga qisas ini ya, karena bisa terangkat, bisa ditiadakan dengan pemaafan, maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimin, laisa bihadin, bukan termasuk hukum had. Bagaimana dengan firman Allah, kataba alaikumul qisas, Allah mewajibkan qisas kepada kalian, bukankah qisas itu wajib? Dinyatakan oleh para ulama, maksudnya itu qisas itu wajib hubungannya dengan orang yang membunuh. Orang yang membunuh wajib menyerahkan diri wajib pasrah untuk dikisos, ya, dan tidak boleh menentang, ya, ketika hendak dikisos. Wajib bagi dia, ya, wajib bagi dia. Tapi hubungannya bagi wali orang yang dibunuh tidak wajib. Kalau mau memaafkan, maka tidak dibunuh, ya. Dan itu boleh, ya, kalau memaafkan. Kalau wali dari orang yang dibunuh tidak memaafkan, maka bagi pembunuh wajib untuk menunaikan, untuk menyerahkan diri, dilakukan kisos. Tapi bagi wali yang dibunuh, dia boleh untuk memaafkan. Dia menuntut hukum bunuh boleh, memaafkan boleh. Nah, kalau ada pemaafan, berarti hukum kisos terangkat. Ini yang menunjukkan bahwa kisos itu tidak wajib, ya. Kalau ada pemaafan dari wali orang yang terbunuh. Tapi kalau tidak, nah itu wajib bagi yang membunuh untuk menyerahkan diri, pasrah, dan tidak boleh menentang. Kemudian yang ketiga tentang murtad. Murtad ini juga dikatakan bukan termasuk had. Kenapa? Karena bisa hilang pembunuhan terhadap orang yang murtad keluar dari Islam. Orang yang murtad keluar dari Islam, hukumannya bunuh. Tapi hukum bunuh ini akan bisa hilang bitaubah, dengan taubat. Kalau orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam bertaubat dengan taubat yang benar, maka tidak dibunuh kalau taubat. Nah, berarti hukum bunuh bagi orang yang murtad yang keluar dari Islam itu akan hilang, ditiadakan bitaubah, dengan taubat. Sehingga tidaklah orang yang murtad itu hukumnya itu dibunuh, walaupun dalam beberapa keadaan, dalam keadaan tertentu ada orang yang murtad enggak diterima taubatnya, kalau seperti itu harus dibunuh. Jadinya hukum had. Dalam keadaan tertentu orang murtad taubatnya enggak diterima. Ketika dalam keadaan tertentu orang murtad taubatnya enggak diterima, maka menjadi hukum had. Karena tidak bisa hilang dengan taubat. Tapi pada asalnya, ya, pada asalnya orang yang murtad itu taubatnya diterima. Namun dalam keadaan tertentu, insya Allah akan kita bahas. Nah, ada murtad yang taubatnya tidak diterima. Nah, kalau orang murtad kemudian taubatnya diterima, maka hukumannya, hukum bunuh bagi orang murtad itu bukan hukum had, karena bisa hilang dengan taubat. Bisa hilang dengan taubat. Nah, ini perincian atau penjelasan tentang tiga hal, tiga perkara yang syariat membolehkan untuk membunuh orang Islam. Selain tiga perkara ini, tidak diperbolehkan. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, bahwa hadis ini sebagai dalil masyra'iyatur rajmi, disyariatkannya rajam. Dan rajam itu termasuk dari perkara yang disyariatkan, dan dalilnya ada dalam Al-Qur'an, tetapi mansukh lafadznya tidak mansuh, tetap ada hukumnya. Ya, mansuh itu kan ada yang lafadznya masih ada hukumnya dimansuh, dihapus. Ada yang lafadznya itu sudah dihapus, hukumnya juga dihapus. Ada yang lafadznya dihapus tapi hukumnya masih. Ya. Nah, ini rajam itu diantara yang hukumnya tidak mansuh, tapi lafadznya mansuh. Ya. Kenapa kok ada seperti itu? Itu dijelaskan dalam pembahasan usul fikih. Ada hikmah. Kenapa seperti itu? Kemudian di antara faedah berikutnya dari hadis ini hadisnya sebagai dalil tentang al-hafdu at-tam ala lil-ti'am. Hadis ini sebagai anjuran yang sempurna terhadap persatuan. Terhadap persatuan. Faedah ini diambil dari bahwa mufaraqatul jamaah, memisahkan diri dari al-jamaah, ini merupakan sebab-sebab adanya pembunuhan. Seperti disebutkan dalam hadis, wa tariqi li dinihi al-mufariqi lil jamaah, orang yang meninggalkan agama, yang murtad, yang memisahkan diri dari al-jamaah, itu halal darahnya, halal untuk dibunuh. Sehingga ini merupakan anjuran yang sempurna untuk menjaga persatuan. Dan itu adalah merupakan perkara besar, kemuliaan besar bagi agama dan bagi pemeluk agama, bagi Islam dan bagi kaum muslimin. Adanya persatuan. Tidak bercerai-berai. Ini mewajibkan tentang adanya keselarasan, persatuan di dalam hati. Dan itu akan menyebabkan adanya haibah kewibawaan Islam dan umat Islam di hati musuh. Karena itu sudah merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam untuk menjaga hal tersebut, dan supaya menjauhi perkara-perkara yang akan menghilangkan atau merusak adanya ukhuwah, adanya persatuan. Tentunya dalam batasan-batasan syariat, sesuai dengan syariat. Dan kita sebagai orang Islam harus punya upaya dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, itu beberapa faedah hukum dari hadis yang ke-1180. Sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang kedua dalam bab al-jinayat, atau hadis yang ke-1188. Wa Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يسلب أو ينفى من الأرض رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridainya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu qatlu muslimin, tidak halal membunuh orang Islam, illa fi ihda thalathi khisalin, kecuali pada salah satu dari tiga perkara. Zanin muhsanin fayuqtal. Yang pertama adalah zanin muhsan. Apa fayur jamu. Yang pertama adalah zanin muhsan. Orang yang sudah menikah berzina. Fayur jamu, maka dirajam. wa rajulin yaqtulu musliman muta'ammidan fayuqtal. Yang kedua, seorang yang membunuh orang Islam dengan sengaja maka dia dibunuh. Wa rajulin yakhruju minal Islam fayuharibullaha wa rasulahu. Dan yang ketiga adalah orang yang keluar dari Islam kemudian dia memerangi Allah dan Rasulnya. Fayuqtalu, maka dia dibunuh. Au yuslabu, atau disalib. Au yunfa minal arti, atau dikeluarkan, disingkirkan dari negeri tempat tinggalnya. Rawahu Abu Daud wa Nasai, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai wa Sahul Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Dan dari Aisyah semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal membunuh orang Islam kecuali pada satu di antara tiga perkara. Yang pertama adalah orang yang sudah menikah berzina, maka dirajam. Yang kedua adalah orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja, maka dia dibunuh. Dan yang ketiga adalah orang yang keluar dari Islam, kemudian dia memerangi Allah dan Rasulnya, maka dia dibunuh, atau disalib, atau dikeluarkan. Dikeluarkan dari negeri dia tinggal. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama, dan disahihkan juga oleh Asy' al-Albani dalam Sahih Abi Daud di nomor hadis 4353. Di dalam Al-Irwa di jilid yang ke-7 di halaman 254. Hadis ini sebagiannya adalah sebagai penjelas dari hadis yang sudah kita baca, hadis yang ke-1187. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyatakan la yahillu qatlu muslimin, tidak halal membunuh orang Islam. Tidak halal membunuh orang Islam. Di sini dinafikan kehalalan. Ya. Apa maknanya? Nafyul hal, yakni tahrim. Dinafikannya kehalalan itu maksudnya adalah haram. Karena dalam kaidah itu disebutkan nafyu syai itsbatun lidzidhihi. Dinafikannya sesuatu, sesuatu dinafikan itu maknanya menetapkan lawannya. Sesuatu dinafikan berarti lawannya ditetapkan. Begitu. Halal dinafikan berarti lawannya halal ditetapkan. Halal ditiadakan, dinafikan berarti itu penetapan lawannya, yaitu haram. Sehingga makna la yahillu, tidak halal, itu artinya haram membunuh orang Islam kecuali pada satu di antara tiga perkara. Yang pertama zanin, muhsan, ini sama dengan, maknanya sama dengan atsayyibu zani. Zanin, muhsan, ini maknanya sama dengan atsayyibu zani, maknanya. Atsayyibu zani sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang berikutnya, wa rajulin yaqtul musliman muta'ammidan, orang yang membunuh orang Islam muta'ammidan dengan sengaja. Ini makna dari an-nafsu bin-nafsi yang ada pada hadis yang sudah kita baca 1187. An-nafsu bin-nafsi maknanya adalah ini, warajulin yaqtul muslimin muta'ammidan fayuqtal. Hanya saja di dalam hadis ini disebutkan syaratnya, syarat qisas, syarat an-nafsu bin nafsi itu adalah muta'ammidan, dengan sengaja. Kalau ada orang Islam membunuh orang Islam yang lain umpamanya, tapi tidak sengaja, maka tidak dikisas. Ya, hukumannya lain, bukan hukum qisas. Ya. Jadi syaratnya itu sengaja. Kemudian juga syarat yang lain, yang membunuh mukallaf, balig, aqil. Kemudian yang membunuh bukan orang yang memiliki keutamaan lebih dari sisi jenisnya, dari sisi merdeka, kemudian dari sisi agama. Nah, itu di antara syarat yang lain. Kemudian yang berikutnya, wa rajulin yakhruju minal Islam. Orang yang keluar dari Islam, ini artinya murtad. Ini juga sebagai penjelas bagi watari kilidini, orang yang meninggalkan agamanya, lumfar kelil jamaah, keluar dari Islam. Namun di sini ada tambahan, fayuharibullaha wa rasulahu, maka dia memerangi Allah dan Rasulnya. Hukumannya dibunuh atau disalib atau dihilangkan, maksudnya dikeluarkan dari negeri di mana dia tinggal. Nah, yang dimaksud dengan al-muharabah, yang dimaksud dengan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, yang dimaksud dengan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya di sini, itu adalah dinyatakan oleh para ulama adalah utarik, yaitu para perampok suatu kaum atau orang yang menyerang orang lain, menyerang manusia untuk merampas hartanya atau membunuh jiwanya. Ini yang dimaksud. Orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, itu yang dimaksud. Ya. Nah, yaitu para perampok suatu kaum atau orang. Suatu kaum atau seorang yang dia menyerang manusia untuk merampas hartanya atau untuk membunuh jiwanya dengan senjata. Nah, ini yang dimaksud dengan fayuharibullah wa rasulah. Nah, orang yang melakukan seperti itu, ya, orang yang melakukan seperti itu, hukumnya adalah seperti disebutkan dalam hadis ini. Dibunuh atau disalib atau dikeluarkan dari negeri di mana dia tinggal. Sebetulnya masih ada satu hukuman untuk orang yang seperti itu yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Ada satu hukuman yang tidak disebutkan di dalam hadis ini bagi orang yang seperti itu perbuatannya. Tapi disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat yang ke-33. Allah berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan" yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf au yunfuna minal ardi, tidak lain balasannya bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan mereka berusaha membuat kerusakan di muka bumi, supaya dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, atau dinafikannya, itu diusir, dikeluarkan dari negeri di mana dia tinggal. Satu yang tidak disebutkan di dalam hadis ini adalah dipotong tangan dan kaki dengan bersilang. Ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-33. Lah, hukuman tersebut ada perbedaan dengan apa yang disebutkan di dalam hadis yang sudah kita baca. Kalau di hadis yang sudah kita baca, orang yang murtad dihukum bunuh. Tetapi di sini ada tambahan, dibunuh atau disalib atau dikeluarkan dari negeri di mana dia tinggal. Nah, kalau dalam ayat disebutkan dipotong tangan dan kaki dengan bersilang. Maksudnya di sini kalau hanya keluar saja dari Islam, murtad hukumannya bunuh. Tapi kalau dia murtad kemudian dia memerangi Allah dan Rasulnya, ada hukum tambahan. Ya, dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki dengan bersilang atau dikeluarkan dari negeri di mana dia tinggal. Lah, hukuman-hukuman itu apakah sebagai pilihan bentuknya atau sebagai ketetapan yang mesti ditunaikan? Insyaallah akan kita bahas dalam pembahasan faedah-faedah hadis ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.